Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai orator sejak menjadi aktivis mahasiswa saat menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Puncaknya saat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahasiswa Islam se-Asia Tenggara. Saat ini beliau juga mengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Sleman, Yogyakarta. Meskipun jadwal pengajian yang harus dihadiri sangat padat, beliau tetap berusaha mengasuh santri-santrinya dalam konteks kehidupan pesantren. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama dan kita simak bersama ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Wafi. Kami silakan. Beliau tidak pernah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Para pimpinan di SESPIM yang saya hormati, karena saya nggak bisa menyebut satu-satu, karena saya nggak ngerti pangkatnya itu apa, nggak ngerti ya. Setahu saya template-template itu, itu kelas apa nggak ngerti ya. Kalau pasukan saya tahu Banser bintangnya 9, lebih tinggi dari bintang penjenengan. Ibu yang saya hormati, jajaran tamu undangan dari pemerintah Bandung Barat yang mewakili apa namanya itu, teman-teman siswa kan gak pasti suka ya. Apa ini namanya, bapak-bapak udah tua-tua ya, bapak-bapak yang sedang sekolah yang sedang sekolah di SESPIM yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita ini memperingati lahirnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau ini pangkatnya ini nabi, yang kita peringati ini nabi pangkatnya. Nabi itu pangkatnya beda dengan lurah. Kalau lurah itu satu kelurahan, camat cuma satu kecamatan. Bupati ya satu kabupaten, gubernur satu provinsi, presiden satu negara. Nah, yang kita peringati ini adalah nabi yang pangkatnya itu menjangkau seluruh alam. Makanya Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam. Nah, ini yang kadang kita mesti paham. Rasul itu bukan aku utus lil amrikiyin, itu bukan untuk Amerika, bukan. lil Afrikiin bukan, lil Indonesia juga bukan, tapi rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin ini isinya beda-beda. Alam ini kan enggak sama, isinya beda-beda. Kalau bahasa manusia itu, yang dijangkau Rasulullah itu manusia yang berbeda-beda. Manusia yang dulunya itu cuman satu bapak, satu ibu. Sekarang manusia sudah jadi berpuluh-puluh bangsa dan berpuluh-puluh negara. Nabi Adam itu cuman satu keluarga. Nabi Nuh satu keluarga. Nabi Musa satu negara. Nabi Ibrahim satu negara. Dan Nabi Muhammad ini jadi nabi ketika manusia sudah beranak pinak menjadi bangsa yang berbeda beda. Nah, kita ini kebetulan yang sudah jadi bangsa Indonesia yang kecil-kecil pesek-pesek begini. Ya. Nah, kalau bangsanya nabi sendiri kan Arab. Ya enggak kayak kita. Ya, cakep-cakep, ganteng-ganteng gitu, cantik-cantik, tinggi, putih, rambutnya agak ikal gitu. Nabi bangsanya sendiri, tapi umatnya ini sudah puluhan bangsa yang berbeda. Umat nabi yang ada di Eropa sudah berubah wajahnya menjadi tinggi besar dengan rambut merah. Umat nabi yang ada di Cina sudah berubah jadi tembem-tembem, sipit-sipit, kriyip-kriyip gitu matanya. Nah, umat nabi yang di Afrika udah hitam gosong gitu. Nah, umat nabi yang di sini ya kayak begini nih. Tinggi enggak, kecil juga enggak, cantik ya enggak, jelek juga enggak. Nah, lain gimana itu? Hah? Ya melek enggak, merenggak. Inilah maka nabi diajarkan oleh Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Aku itu bikin dulu untuk laki-laki perempuan Muhammad. Kemudian aku bikin berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Maka saling mengenallah kalian, saling pengertian. Nah, maka umat nabi ini diajarkan saling pengertian. Akan tetapi Allah tetap mengajarkan bahwa walaupun berbeda-beda, ini tetap manusia. Maka Al-Quran menyebut laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Aku bikin kalian ini bentuk terbaik. Bentuk terbaik. Walaupun ada yang kecil, ada yang pesek, ini bentuk terbaik. Nah, kita ini ahsani takwim, bentuk terbaik, tapi versi Indonesia ya gini nih, kecil, pesek-pesek. Dan kita enggak usah terus, ya Allah kenapa aku ahsani takwimnya model Indonesia, enggak bentuk terbaik model Afrika. Allah sudah ngatur, yang Arab dikasih wajah ganteng, cantik, ya karena Allah tahu, ditaruh di tempatnya yang paling panas, tidak ada air, makanya dibikin cantik ganteng, biar kalaupun enggak mandi, tetap cantik, tetap ganteng, lain-lainnya tentuan. Ya Allah yang tahu, tidak usah. Ini sudah. Di sana nanam pohonnya susah. Eropa dibikin gede sama Allah, rambutnya merah. Tidak usah cemburu. Orang Afrika, orang Eropa itu dibikin besar karena di sana ada musim dingin. Karena kalau musim dingin kalorinya butuh sangat tinggi. Nah, kalau dibikin kecil-kecil gitu khawatir kedinginan mati. Maka dibikin besar. Ini mesti kita ngerti. Kita kan disuruh mengerti lita'ah Rofu, mengertilah mereka itu. Gak usah gitu, kenapa mereka cantik ganteng, aku jelek. Gak usah gitu. Lo Eropa kalau sudah musim dingin, yang pernah ke Eropa, matahari gak ada. 4 bulan orang kehilangan matahari, otomatis ultraviolet hilang dari mereka. Nah, kalau kehilangan ultraviolet, kulit ini terutama akan kehilangan pigmen. Terutama ibu-ibu, pigmen kulitnya hilang, berupa bintik-bintik kayak tekek gitu. Loh, ini kita mesti ngerti. Makanya kalau mereka musim dingin, lari ke negara tropis. Lari ke tempat kita, dan di sini cuman pakai bikini, bikininya minim. Bikini aja sudah minimalis, itu lebih minimalis lagi untuk apa? Berjemur. Jadi enggak usah cemburu. Apalagi mau ngatakan, oh ini pornografi. Enggak, mereka itu kesini mau berjemur. Kadang kita aja yang ngeres. Ini salah satu yang harus dimengerti, ini berikan bangsa. Mereka sini berjemur. Maka tolong, dari sespim ini, kalau Allah menakdirkan penjenengan semua ada yang jadi pemimpin dan pemegang kebijakan, jangan bikin perda turis ke sini harus pakai baju, jangan. Perda syariat harus pakai baju, jangan. Mereka ke sini untuk berjemur. Kalau disuruh pakai baju, mereka pindah ke Thailand, pindah kemana. Nah, ini salah satu bentuk pengertian kita. Orang Eropa kalau kena musim dingin gak bisa nyayur, karena seluruh daun rontok di musim gugur. Gak ada sayurnya. Yang tidak rontok itu cuma daun cemara, dan itu gak bisa disayur. Daun cemara yang gak rontok. Makanya di bulan Desember teman-teman Nasrani kalau Natal menggunakan daun cemara. Bukan apa-apa ya, cuman itu aja yang gak rontok. Makanya gak usah emosi, hati-hati dengan pohon Natal, pohon musyrik. Bukan, ya gak ada yang lain, adanya cuman itu. Maka itulah yang dihias. Makanya kalau Natal itu asli Bandung, bisa pohon jambu, ya bisa apa saja. Ini bentuk pengertian antar bangsa. Dan saya heran, kenapa orang Eropa itu kemana-mana perang berebut energi untuk mempersiapkan musim dingin, musim panas. Pendingin air conditionnya nggak boleh hilang, selalu harus ada. Nah, kita di sini nggak dingin nggak panas, teknologinya cuma 2, sarung sama kebut. Kalau kademen kemulan sarung, kalau panasan kebut kan. Kita menjadi bangsa yang tidak maju. Contoh Eropa. Nah, Eropa itu maju. Kalau bekerja di musim hangat kok tidak selesai, musim dingin habis biayanya. Kosnya sangat tinggi. Maka mereka sangat rapi kalau bekerja. Nah, di sini enggak rapi-rapi juga enggak masalah. Iya, bekerja terus. Anjing di musim dingin Eropa kalau tidak masuk rumah mati. Di sini nggak pernah masuk rumah, sampai kudisen juga nggak mati-mati. Loh, ini bangsa ini. Eropa kalau musim dingin nggak makan daging, kekurangan kalori. Sini seumur umur makan kubis, urip hidup. Ini bangsa. Afrika gak bisa dandan begini penjenengan. Kalau di Afrika nyamuknya ini ganas, gak mempan sama tiga roda atau cap King Kong. Mempannya kalau tai gajah diaduk sama kencing kuda, nanti saripatinya itu digini-gini, itu baru. Makanya di sana gak ada perempuan cantik, gak bisa dandan. Dan Allah memang sengaja bikin mereka hitam, karena Allah menitipkan singa di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan. Lalu dibikin hitam gini, mata lesep gitu udah gak kelihatan. Loh, Allah kasih. Itu kan gitu. Nah, Cina, kenapa masih mencipi-cipi gini? Mereka itu kalau musim dingin, salju turun, mataharinya keluar. Jadi itu saljunya turun, mataharinya ada. Silaunya luar biasa. Lah lama-lama ya. Loh ini kenyataan antar bangsa. Lah kita enggak usah protes, memang Allah bikin kita kecil-kecil begini. Karena apa? Allah menempatkan kita di buminya yang paling baik namanya Indonesia. Enggak ada. Mana ada negeri terbaik seindah kita ini? Enggak ada. Makanya seluruh dunia itu mimpi masuk ke Indo. Nih, mimpi masuk sini. Yunani itu mimpi dulu masuk ke sini tahun 300 sebelum Masehi. Karena mereka punya gambaran tanah surga. Airnya mengalir sepanjang tahun, matahari terbit pagi sore terbenam, daun tidak pernah rontok, hawa tidak panas dan tidak dingin. Yunani negara terbaik waktu itu. Merasa, oh berarti surga itu bukan Eropa. Padahal mereka sudah punya Tuhan yang perkasa namanya Zeus. Menikah dengan istri perempuan Tuhan namanya Hera. Beranak Hercules. ini mereka namanya filsafat Helenisme. Namanya Helenisme. Itu kesih nyari. Namanya Bartolomeus, tolong cari. Gagal ya. Cuman ketemu catatan ada surga namanya Argir atau Jabadium. Nah itu Argir atau Jabadium. Tapi gagal kesini, yang berhasil kesini malah orang India. Satu bangsa namanya bangsa Weda keluar dari India, masuk ke Maldives, bikin Salang Kanaya, punya anak Mula Warman geser ke ujung timur Kalimantan. Punya anak Purna Dewa Warman geser ke Salukonegoro di Jawa Barat sini. Punya anak Purna Warman masuk ke dalaman Jawa Barat bikin Tarumanegara. Punya anak Sinasanaha geser ke Galuh bikin Kerajaan Galuh. Punya anak Sanjaya masuk ke dalaman Jawa Tengah bikin Mataram. Kan? Kemudian pecah dua, satu Wangsa Sailendra geser ke Sriwijaya, satu Wangsa Sanjaya sebagian ke sini Pejajaran dan sebagian ke kawasan timur membentuk Doho Kadiri, Singosari dan Majapahit. Nah itulah, maka kalau bangsa kita ini dulu nenek moyangnya jago, makanya Singosari mampu menaklukkan Mongolia sebelum kita lahir. Makanya TNI Polri terutama polisi harus hebat. Apalagi Gajah Mada Bhayangkari. Ini orang tokoh hebat, makanya jangan melempem jadi Polri ini. Harus kuat ini. Apa lo? Tabok gitu aja. Melanggar HAM, nanti dulu urusan belakang. Oh, ini punya mengganggu bangsa, tonyo gitu aja. Jadi itu. Nah, sisa-sisa, bukan sisa-sisa ya. Orang kadang lupa kita ini dari bangsa ini dari dulu. Ya kita belum Islam belum sampai sini, masih di sana, masih di negara asalnya, belum pindah sini. Nah ini saya ceritakan agar kita nggak lupa kita ini sudah jadi bangsa sebelum Islam datang. Bukannya kita jadi bangsa ketika Islam sudah ada. Nah, kita dari dulu bangsa yang memang sudah berbeda-beda. Ya, makanya bangsa ini kuat, apa sih yang gak dimiliki oleh bangsa ini? Orang Eropa punya cerita Cinderella. Kita juga punya cerita bawang putih, bawang merah. Sana punya cerita Samson. Sini punya cerita Sangkuriang, Bandung Bondowoso, si pahit lidah. Lengkap. Sana punya cerita Romeo Juliet. Kisah cinta yang mengharukan. Cina punya Sampai Intai. Arab punya cerita Laila Majnun. Sini salah banyaknya luar biasa. Ada Andi-Andi Lumut, ada Roro Mendut Rono Citro, ada Putri Junjung Bu, ya banyak. Salah punya cerita kura-kura ninja kita punya sih, kancil nyuri timun sama aja lah. Dan ini jadi bangsa, makanya jangan pernah malu menjadi bangsa Indo. Nah, kita ini bangsa terbaik, semua pengen kesini. Makanya, nah, kita yang seperti ini juga masuk menjadi yang disebut Ahsani Taqwim, makhluk terbaik. Nah, makhluk terbaik ini akan menjadi buruk seiring perjalanan waktu. Baik pipinya lama-lama beler, matanya baik lama-lama kabur. Ajarilah biar ini tetap baik. Amanu wa amilu sholihat. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilu sholihat. Ajarkanlah iman. Nah, yang punya iman, bahwa iman itu siapa? Ya Rasulullah. Maka kita belajar iman seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini kopinya keluar. Nah, ini jadi Rasul ini di turunkan ini untuk mengajarkan iman dan manusia biar berkelakuan baik. Nah, iman dan berkelakuan baik inilah yang membuat manusia ini derajatnya tidak terlalu jelek, karena orangnya iman dan berkelakuan baik. Nah, akan tetapi pelajaran iman ini yang bawa adalah Rasulullah. Nah, yang pertama kali diajari Rasulullah itu siapa? Ya Ahsani Taqwim, yang orang Arab sana. Kan gitu. Jadi memperingati maulid ini akan mengingatkan kita bahwa Rasulullah lahir di Makkah, besar di Makkah, meninggal di Madinah. Artinya yang diajari Rasulullah itu ya cuman orang Makkah sama orang Madinah. Rasul tidak ngajari orang Bandung, apalagi orang Lembang, enggak. Rasul enggak ngajari. Yang ngajari orang sini. Ya, kiai-kiai ini yang ngajari, yang tadi berdiri di situ, TPK, TPA itu yang ngajari. Nah, manusia terbaik ini dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasul mengajarkan manusia itu menjadi iman. Itu contoh lengkapnya di sana. Sayyidina Ali diajari menggunakan pelajaran-pelajaran sholat, pelajaran zakat, pelajaran haji. Macam diajari di sana. Ada yang diajari dengan pelajaran-pelajaran berat, tergantung pinter tidaknya. Ada yang diajari dengan pelajaran-pelajaran sederhana. Ada yang diajari dengan pelajaran yang medium. Sekarang itu kan SESPIM itu kan ada yang pertama, menengah, dan tinggi. Nah, kalau yang pertama kayak gini kan pelajarannya juga gak terlalu berat kan, karena ya kelas pertama gitu, gak terlalu berat. Rasul juga yang SMP pertama, kelas bawah ya gak terlalu berat. Ada yang datang karena bodoh terus, mat, itu yang ada. Rasul lagi ngajar ngaji ini, mat. Yang lain kan protes, yang pinter-pinter ini bodoh bener ini orang. Masa manggil nabinya mat? Padahal dilarang sama Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dho. Jangan kau panggil nabiku seperti kamu manggil temanmu. Nah, yang pinter-pinter ngerti, ya Rasulullah, ya Habibullah. Nah, yang bodoh enggak tahu, datengin, mah. Nah, sahabat yang pinter-pinter, yang kelas menengah dan kelas tinggi, ini orang mana, enggak punya sopan santun, tempeleng. Nah, melihat gelagat itu Rasulullah, udah, jangan. suruh masuk ke majelisnya Rasul. Begitu suruh masuk, ketemu Rasul. Mat, apa? Aku kok pengen kencing. Ya kencinglah. Disuruh kencing itu tidak cari toilet, tapi langsung di depan Rasulullah kencing di dalam masjid. Tor gitu. Ya sahabat yang tinggi ini ngamuk Sayyidina Umar, mau dipotong kepalanya. Rasulullah, Umar jangan. Ini sespim pertama ini. Ini dari kampung dia, ini dari kampung. Ini orang kampung, udah enggak usah biarin. Ini orang kampung. Di kampungnya sana biasa memang kencingnya sembarangan. Ada pohonnya dikencingi, ada bantruknya dikencingi. Gini-gini ya siswaku, muridku. Cuman ini murid dari Lembang. Ini berarti gini. Loh, ini pelajaran kelas sestim pertama. Yang bodoh-bodoh. Makanya di dalam Al-Quran disebut wajah amin abfal Madinah. Datang padaku orang dari ujung bahasa Arab sih. Aqsa itu jauh yang tidak jelas jauhnya. Saking jauhnya. Kalau jauh gitu aja baik. Tapi kalau sudah Aqsa itu jabalkan. Nah itu kalau didik yang bodoh. Ada sespim pertama bolosan. Senengannya tidur di masjid. Iya, Nabi kalau datang langsung bangun, salaman. Tidur lagi. Waktunya sholat tidur. Nah, ada begitu. Rasul selesai sholat dikandoli. Ya Rasul, apa? Kapan kiamat? Alah, enggak usah nanya kiamat. Kiamat itu kan pakai bekal ibadah. Tak lihat kamu cuma tidur suluman salaman. Kamu kapan ibadahmu? Saya ya Rasul, enggak pakai ibadah. Lu nah mati itu pakai ibadah. Enggak ya Rasul, saya enggak pakai bekal ibadah. Nah bekalmu apa? Seneng sama engkau aja ya Rasul. Seneng dong. Enggak jalanin? Enggak. Cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Ya sudah kalau gitu, Rasul pergi digandoli lagi. Ya Rasul, apa? Aku udah jujur seneng sama engkau. Engkau cinta enggak sama aku? Ya iyalah, masa kamu cinta sama aku enggak. Nah ini, kalau Rasul seneng sama aku, enggak mungkin Rasul tega ninggalkan aku di neraka nanti. Ya enggak, oh kamu seneng sama aku, nanti kamu di surga bareng sama aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang seneng sama aku nanti bersama aku di surga. Saking senengnya dia, yes, lari. Kan itu udah lari. Nah, Sayyidina Abu Bakar yang dengar ada orang begitu datang ke Rasul. Ya Rasul, tadi itu serius apa enggak? Serius bagaimana? Masuk seneng kok masuk surga? Enggak jalanin gitu? Iya, masuk surga. Seneng kok? Iya. Top kalau gitu. Dia seneng kok masuk surga, apalagi aku. Anak tak kasihkan, harta tak kasihkan, berarti surga ku lebih depan. Iya, Sayyidina Abu Bakar mujuget itu, berjuget muter sampai akhirnya jubahnya terangkat. Ini yang akhirnya jadi tarekoh maulawiyahnya Sayyid Jalaluddin Rumi, yang akhirnya sekarang jadi tari sufi di mana-mana. Ini sespim pertama ngajarinnya enggak susah. Biasa aja. Ada yang pergi haji tawaf karena bodoh. Ya udah. Tawaf enggak ngerti doanya, ya keliling ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Sama sespim tinggi, sahabat yang hebat di ini pasti aliran sesat ini. Lapor sama Rasul, ya Rasul, ada orang tawaf aneh. Kenapa? Maksud tawaf dari pagi sampai siang muter, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Mosok didatangi sama Rasul, ada beneran orang tawaf itu cuma ya karim doang. Nah akhirnya Rasulullah kan ngikuti ini siapa kira-kira. Lah kok lama-lama Rasul gak tahan, nirukan juga, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Akhirnya ya karimnya dua, ya karim asli sama yang Rasulullah. Nah, ya Karim begitu ditirukan Rasulullah marah dia. Ini siapa di belakangku berani nirukan ya Karim ini. Awas tak banting nanti. Begitu situasi sepi dia bangkel, Rasul dipegang cek banting. Bet, kamu ya yang nirukan aku ya Karim, ya Karim ya. Awas kamu jangan gitu. Tak adukan sama nabiku. Nabimu siapa? Ya Nabi Muhammad. Muhammad siapa? Ya Muhammad ibni Abdillah. Rasul mak, ya Allah umatku sendiri. Ya Karim umatku sendiri. Nah, Rasul sedih karena ada umatnya yang begitu cinta tapi belum pernah ketemu Rasul. Rasul menangis. Begitu lihat Rasul menangis, ya Karim tambah semangat. Nah, gitu aja nangis ya mau kumpul. Kita enggak kebayang gitu. Itu kita gak kebayang, karena waktu itu Rasul gak pakai tanda-tanda kepangkatan gini. Kalau pakai tanda kepangkatan tahu kan, misalnya sesbim pertama lihat komandan, ya oh sorry dan gitu. Gak jadi dibanting kan. Nah lihat Rasul menangis, dia semangat, malaikat turun. Duh, Rasul kamu menangis dibanting orang? Enggak, ya Jibril diceritakan. Orang ini tadi tawaf ya Karim tak ikuti, dia marah aku dibanting. Nah katanya aku mau diadukan sama nabinya. Nah katanya nabimu siapa? Jawabnya Muhammad. Ya kan berarti umatku sendiri, Bril. Aku ya terharu, Bril. Punya umat yang begitu cinta sama aku tapi belum pernah ketemu. Sakit, Bril, rasanya, Bril. Sakitnya tuh di sini. Ya udah kamu ngaku aja ya Rasul. Akhirnya ngaku, Rasul. Mas, kamu pernah ketemu Muhammad? Belum. Nanti kamu tak banting lagi di sana. Muhammad itu aku. Hah? Muhammad Rasulullah itu engkau ya Rasul. Nangis dipeluk-peluk Rasul. Aku bodoh ya Rasul, belum pernah lihat engkau. Tapi aku percaya, aku dari kampung. Di kampungku yang paling pinter itu aku. Maka ya Rasul, aku maafkan aku. Nangis-nangis itu. Aku mau besok kalau nanti mati diajak ke surga ya Rasul. Ya nanti kamu tak ajak ke surga bareng sama aku. Nah saking senengnya namanya orang kampung joget. Begitu iya malaikat Jibril dikasih tahu sama Jibril, bilangin dia. Walaupun dia diajak Muhammad masuk surga, bilangin dosanya tetap tak hitung. Ya akhirnya Rasul bilang, Mas kata Allah, walaupun kamu tak ajak ke surga, dosamu tetap dihitung sama Allah. Itu gak ada ekspresi apa-apa, biasa aja. Dibilang dosanya dihitung itu cuma senyum aja. Apa ya Rasul? Kata Allah mau ngitung dosaku, suruh ngitung. Gak takut aku kalau dosaku dihitung. Tapi awas kalau dosaku dihitung, Allah tak ajak hitung-hitungan sama aku. Tuh. Kok Allah kamu ajak hitung-hitungan bagaimana? Pokoknya seberapa besar dosaku kan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah maha pengampun, gak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, gak usah pakai gelar maha pengampun. Maha pengampun kok gini aja dihitung katanya. Rasul nangis. Lah ya ini ya Karim tak kira bodoh ternyata pinter. Loh itu kan kelas, loh, makanya indah Rasul itu. Nah kalau yang kelas pinter, kelas tinggi ya. Li, kamu sholat. Ya. Nanti kalau kamu khusyuk, kamu ambil jubahku. Yang hijau, yang hitam, apa yang merah. Allahu Akbar. Sudah selesai. Yang mana, Li? Yang hijau. Nah. Baru sholat langsung ingat hijau. Kamu gak khusyuk ya? Oh iya, ulangi lagi. Itu ngajari yang pintar. Sa'labah bin Abdurrahman itu sesbim tinggi. Disuruh Rasulullah pergi ke Madinah, menembus kota. Naik kuda di tengah jalan lihat perempuan telanjang. Saking kagetnya lihat perempuan telanjang dan merasa berdosa, Sa'labah bin Abdurrahman sumpah gak akan melek lagi sampai mati. Itu sesbim tinggi. Nah kalau sesbim pertama yang kelas rendah ini, jangankan terpejam, ada temboknya aja dilubangi. Belum bisa. Lho kan ini beda-beda Rasul ngajarinnya. Nah, ada yang datang itu rindu. Kehidupan Rasul itu indah, jangan sampai katakan. Sayyidina Ali itu orang pinter, orang sesping tinggi, sering jadi ajudan Rasul. Lho, tapi kadang kumat usilnya juga. Kalau lagi makan kacang, Sayyidina Ali yang mengupaskan. Lah kulitnya itu ditaruh di depan Rasulullah. Di depan Sayyidina Ali itu cuma dikasih dua kulit atau tiga kulit itu aja. Tapi di depan Rasulullah ditumpuk kulit. Seolah-olah yang menghabiskan kacang itu Rasulullah. Nah terus Sayyidina Ali, ya Rasul, kok habis banyak sekali kacangnya ya Rasul? Iya Ali, lama aku gak makan kacang, enak. Tapi ku lihat kamu sekarang kok rakusnya luar biasa. Kenapa ya Rasul? Sampai kulit-kulitnya kamu makan gak ada bekasnya. Jadi Nabi itu bukan kayak mesin fotokopi setiap hari ngeluarkan hadis itu udah ada gurau-nya. Ada sahabat nazar, ya Rasul, apa besok kalau aku kaya aku beli kuda, kita jalan-jalan ya, nanti tak bonceng. Iya ya Rasul, apa ya Mas? Nah, dia kaya betulan, akhirnya mampu membeli kuda terbaik. Datang ke Rasulullah, ya Rasul, naik kuda yuk, karena aku pernah nazar, ayo. Begitu Rasul itu mau naik kuda, lihat kudanya, balik lagi masuk ke rumah, gak mau. Kenapa? Apa masa kamu ngajak aku jalan-jalan pakai anaan kuda? Loh, bukan itu yang itu. Iya, aku udah lihat itu anaan kuda. Aku gak mau naik. Udah, gak jadi, besok lagi aja cari kuda. Enggak, Rasul, itu kuda dewasa. Enggak, itu anaan kuda, aku tadi udah lihat. Nangisin Rasul gitu itu. Begitu, udah, iya aku ngerti maksudmu. Tapi itu kan anaan kuda kan, bukan anaan unta kan. Mas, semua kuda itu anaan kuda, bukan anaan unta. Walaupun segede itu tetap anaanku. Kuda, udah, yo jalan-jalan gitu. Lomba lari sama Siti Aisyah, ya biasa. Lari gitu. Siti Aisyah karena masih kecil lincah. Ye, kalah ye. Rasul, ya udah kita tunggu nanti tanggal mainnya. Habis itu Siti Aisyah digemukin sama Rasulullah. Digemukin kasih makan. Akhirnya gendut kan. Begitu gendut, ayo lomba lari. Nah, kalah kan kamu sekarang dulu. Ye, sekarang. Iya, gitu kan ibaratnya. Nah itu kehidupan Rasul itu indah. Rasul duduk-duduk, sahabat itu datang. Ya Rasul, apa? Aku kangen. Kangen gimana? Ya rindu aja ya Rasul. Aku punya puji-pujian. Boleh enggak aku baca? Boleh. Yang satu. Assalamualaikum zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Nah yang satu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqanur. Udah kamu jelek enggak ada lagunya, kata temannya. Ya udah ini ambil nih burdaku. Rasul enggak marah, kasih aja dua orang ini selimutku. Kasih selimut lurik sama Rasulullah. Namanya orang kampung, sespim pertama kan. Dikasih sama panglima itu senengnya luar biasa. Selimutnya dibikin ye keliling kampung. Dikejar sama sespim tinggi. Kamu nyuri ya? Enggak. Saya tadi memuji Rasul. Terus Rasul seneng aku dikasih ini. Masa? Nah, kalau gak percaya coba kita datang ke komandan gitu, kita besok datang sana muji-muji Rasul. Datang banyak sekampung itu. Di antara rombongan itu ada yang bawa kendang, bawa tuf, bawa alat musik tuntang-tung. Ramenya luar biasa. Nah di tengah keramaian itu datang Sayyidina Umar. Apa ini tang-tung bikin pusing. Kendangnya dibanting, bok, pecah. Makanya ada ulama yang melarang penggunaan alat musik terbang di sholawatan. Tapi kan Sayyidina Umar sendiri yang marah. Di situ kan ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Rasulullah. Nah ini ada. Nah tiga ini seneng, satu enggak. Makanya kan bisa di voting. Tiga lawan satu. Yang tiga suka, satu enggak. Ya tetap aja boleh menang yang tiga lawan satu. Dan Sayyidina Umar kenapa banting kendang? Ya karena Sayyidina Umar orangnya keras. Saking kerasnya kalau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar orangnya gak suka nyanyian. Nah, yang tadi gaya korek itu gaya Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Utsman. Lalu makanya ada yang, nah inilah, itu Rasul didik sahabat. Nah inilah pelajaran amanu wa amilusoh lihat ini didik. Tapi Rasul mengajarkan amanu wa amilusoh lihat, Rasul tidak lupa apa? Membangun hidup bersama. Lah, membangun hidup bersama dengan semua masyarakat ternyata beda dengan ketika membangun santri, membangun umat Islam. Ketika membangun umat Islam yang diajarkan ya keislaman. Tapi ketika Islam di Madinah kan berbangsa-bangsa berbeda-beda sudah di situ. Ada dari Yahudi, ada dari Nasrani. Nah, makanya Rasul ketika mengajarkan keislaman, keimanan pada kaum muslimin, Rasul berbeda dengan ketika membentuk masyarakat. Yang muslim diajarkan keimanan, tapi membentuk masyarakatnya dengan kesepakatan keberagamaan yang berbeda. Menggunakan apa? Piagam Madinah. Nah, ini yang kadang orang lupa. Rasul ngajar ngaji, mendidik kaum muslimin, tapi ketika mengajarkan masyarakat yang berbeda, hidup dalam tempat yang sama, itu tidak kemudian harus Islam semua, enggak, tapi pakai payung namanya piagam Madinah. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani. Nah, ini dari mana? Nah, ini kan yang kemudian jadi prinsip. Ini yang ngajarkan juga Allah. Watini wa zaitun wa turisinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sudah dilakukan membentuk orang beriman dan berbuat baik. Akan tetapi sumpah Allah ini harus dijalankan. Apa? Watin demi buah tin. Ini simbolnya Nabi Nuh, ulul azmi. Wazaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waturi Sinina dan Gunung Tursina simbolnya Nabi Musa. Lah, simbolnya Nabi Muhammad apa? Wahadal baladil amin. Dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Simbolnya beda. Nabi Nuh masih masalah buah. Nabi Ibrahim masih masalah tin, zaitun, buah. Nabi Musa masalah gunung. Wapuri sini nah simbolnya. Tapi simbolnya Nabi Muhammad apa? Wahadal baladil amin. Bentuklah bangsa dan negara yang aman. Karena Rasul pertama kali di Madinah, maka membentuk bangsa dan negara aman yang di Madinah. Jadi yang didahulukan adalah bentuk bangsa dan negara yang aman. Agar aman, maka menggunakan piagam Madinah. Kalau langsung Islam semua, Yahudi marah, Nasrani marah, tidak terbentuk bangsa dan negara yang aman. Lu makanya ketika Islam masuk ke Indonesia, para ulama membentuk bangsa dan negara yang aman. Kenapa? Karena Nusantara dihuni oleh perbedaan bangsa dan suku, dan satu-satunya negara yang berisi dengan bangsa yang berbeda-beda itu Indonesia. Maka yang Islam didik amanu wa amilusoh lihat, tapi sebagai sebuah bangsa bentuk baladil amin yang keamanannya dalam perbedaan menggunakan Pancasila. Loh, ini loh. Pancasila yang bisa menjamin yang Irian terima, yang Nusa Tenggara terima, yang Batak terima, yang Kalimantan terima, itu Pancasila. Persis Rasulullah yang Islam diajari Islam, tapi yang hidup berbeda menggunakan piagam Madinah yang mensepakati perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan golongan. Jadi piagam Madinah itu bukan keputusan murni kaum muslim, tapi kesepakatan bersama Sama, yang Islamnya diajarkan. Nah di Indonesia ketika Islam datang, ini sudah puluhan bangsa dan puluhan suku. Yang mau Islam diajari Islam, tapi yang tidak mau Islam tetap hidup di dalam negara Indonesia. Membangun Islam, bangunlah Islam, tapi membangun bangsa pakailah piagam, pakailah Pancasila. Pernah dicoba melupakan baladil amin, melupakan bangsa negara yang aman ini. Dicoba Pancasila, diganti yang sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang timur gak mau, yang barat gak mau. Gak bisa, ini perbedaan bangsa. Akhirnya geger, daripada ribut, Bung Karno mengatakan, coba tanya Kiai Hasyim Asy'ari, yang fotonya paling pojok itu. Tanya Kiai Hasyim, itu kakeknya Gus Dur. Tanya Kiai Hasyim, apakah Pancasila ini sudah betul secara syar'i? Maka Kiai Wahid Hasyim, anggota BPU PKI dan PPKI, yang orang dulu menyebutnya Dokurit Suzumbi Tusakai, Dokurit Suzumbi Inkai, pulang ke Jombang. Bah, Pak, apakah Pancasila sudah betul secara syar'i? Kemarin sudah tenang, sekarang ada penambahan 7 kata. Ini jadi ribut. Ntar dulu nak, ini keputusan penting. Aku tak istikharah. Puasa beliau 3 hari, menghatamkan Al-Quran dan membaca Fatihah. Sekali Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulang 350.000 kali. Nih, terus malam istikharah, minta sama Allah. Rokaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rokaat kedua surat Kahfi 41 kali. Pagi-pagi, nak, gak apa-apa, Pancasila sudah betul secara syar'i, hapus kata dalam piagam Jakarta itu. Maka kemudian dihapus, jadi tetap ketuhanan yang maha esa. Loh, makanya santri tidak pernah komplain lagi dengan Pancasila, karena Kiai Hasyim memutuskan pakai istikharah. Artinya Pancasila ini ketentuan Allah yang terbaik buat bangsa Indonesia. Loh, jadi inilah yang kemudian jadi payung membentuk bangsa dan negara yang aman, konsep baladil amin. Nah, benderanya juga sama. Bendera yang bisa diterima oleh seluruh kalangan untuk membentuk bangsa negara yang aman, bendera merah putih. Ditulisi aja jadi masalah itu nanti. Tulisi bendera merah putih, tulisi Papua, masalah itu nanti. Itu biarkan merahnya kosong, putihnya kosong. Itulah yang namanya kesepakatan kita terhadap bendera. Nah itu, nah bendera yang lain banyak, tapi tidak diniatkan untuk menjadi apa? Menjadi pengganti merah putih. Ya enggak masalah kalau bendera itu hanya sekedar bendera kelompok atau apa. Ya, bendera Coca-Cola juga banyak. Bendera sepak bola juga banyak. Tapi kalau ada bendera yang diniatkan untuk mengganti merah putih, bahkan mengganti apa? Falsafah Pancasila. Lah ini yang bermasalah. Nah inilah yang namanya kenapa Hizbut Tahrir menjadi bermasalah benderanya di Indonesia. Karena dia menganggap bahwa keputusan menjadi bangsa Indonesia itu salah. Nah salahnya di mana? Lah ini, Hizbut Tahrir itu mengajarkan amanu wa amilusok, lihat ya Islam. Tapi konsep baladil aminnya bukan Indonesia, tapi Filistina. Karena dia mengimpor ajaran Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, dari Palestina. Makanya begitu mengibarkan bendera itu ya ribut di sini. Ikhwanul Muslimin ini mengajarkan amanu wa amilusok, bikin sekolahan juga. Tapi konsep bangsa dan negara baladil aminnya Mesir. Abu Bakar Ba'asyir punya pesantren, mendirikan amanu wa amilu sholih, tapi punya konsep bangsa dan negaranya Afghanistan. Nah, makanya ribut. Wah, ini gak cocok sama Rasul. Ribut aja, makanya ditangkap sama polisi, di penjara. Terus sekarang berkibar cerita, ini bendera Tauhid. Ya terserah kamu menganggap itu bendera Tauhid. Tapi begitu dikibarkan di Saudi, ditangkap pemerintah Saudi Arabia. Apakah Saudi Arabia tidak bertauhid? Itu kan aneh. Akhirnya diem. Dulu dibilang ini bendera la ilaha illallah, bendera tauhid. Anti la ilaha illallah berarti anti tauhid. Saya jawab, santri enggak begitu. La ilaha illallah kamu jadikan bendera, itu enggak bisa. Kenapa? Karena di Jawa ini, di Indonesia punya bendera. La ilaha illallah itu untuk orang mati. Di sini. Nah, kalau kamu jadikan bendera, katakan bendera tauhid, ya enggak bisa. Apalagi kamu bilang anti bendera la ilallah, anti la ilaha illallah. Hendak santri biasa. Sebagaimana kita anti palu arit. Anti bendera palu arit tidak berarti anti palu sama anti arit. Anti bendera palu arit kalau kita ke sawah tetap pakai arit. Kalau nukang tetap pakai palu. Kita enggak suka dengan bendera la ilaha illallahnya Hizbut Tahrir, tapi kalau kita tahlilan pakai la ilaha illallah. Lah, jangan gitu. Inilah. Nah, bendera merah putih, Undang-Undang Dasar 45 termasuk Pancasila, inilah konsep Baladil Amin Indonesia agar aman. Coba udik-udik Pancasila, ribut tidak ada lagi keamanan. Nah, kalau urusan keamanan kan urusannya polisi. Cobalah kalau kemudian ini dikibar-kibarkan terus enggak ada keamanan, sampean yang berdosa di Indonesia. Ayo muni ya. Lah kalau saya dibilang apa, kalau kita yang gerak nanti dibilang kamu kan orang sipil. Oh, sampean lah yang punya pistol. Kalau kita kan cuman ya jangan gitulah. Itu kita akan berjuang mati-matian agar bendera ini tetap tegak sebagai bendera Indonesia. Karena dulu ketika bendera ini ditambah biru, kita yang marah di Surabaya. Sampai Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa resolusi jihad lawan Belanda karena menambah biru. Birunya disobek. Begitu birunya disobek, perang besar di Surabaya. Makanya dulu merah putih itu minta nyawa, minta harta, minta kepala. Sekarang merah putih itu enggak minta apa-apa, cuman minta gini aja. Ini deh, itu ada yang bilang musyrik, ada yang bilang bid'ah. Ini pasti waktu zaman perang nenek moyangnya Bandar Dadu. Lu ini orang ada enggak ngerti lah. Yang dia andaikan tentang Baladil Amin, konsep Hizbut Tahrir di Timur Tengah enggak jalan. Malah negaranya rusak kayak gitu, jadi ISIS itu. Islamnya rusak, negaranya rusak, terusir dari Timur Tengah ke Eropa. 157 juta semenjak konflik berubah menjadi beragama bukan Islam. Lo kan mending di sini umat Rasulullah yang berbeda-beda, kelas pertama, kelas menengah, kelas tinggi. Ya biasa aja. Kadang ada yang habis sholat terus beli togel, ada. Nah itu kan dirinya biasa aja. Ya namanya kita ini Islamnya sudah di muara. Rasul dan sahabat itu di hulu. Kita ini di muara. Udah campur glondong, campur apa. Kali Cisadane itu ketika di hulunya bersih airnya. Begitu sampai membelah kota Tangerang itu coba lihat. Ada bangkai kucingnya, ada bangkai apanya. Yang pengen minum ya disaring dulu, tapi Cisadanenya ya begitu itu, ada taiknya, ada apanya. Kali Malang ya ada bangkai tikus, ada bangkai apa. Nah inilah. Nah ini konsep dasar. Islam tidak mengajarkan membentuk negara, enggak. Tapi bentuklah bangsamu dengan bangsa yang aman. Nah ini, makanya enggak ada negara Islam gitu. Konsepnya bagaimana? Rasulullah hanya diperintahkan membentuk bangsanya secara aman. Lah kita ini bangsa Indonesia, cara membentuk keamanannya ya begitu itu, berbeda-beda ini. Kenapa? Karena kita ini posisinya berat. Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara. Lah kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Berat itu posisinya, berbeda-beda. Nah ini loh, makanya mempertahankan agar bangsa ini tetap aman. Nah aman itu kan kalau ditambahi ke dan an kan keamanan. Nah, itu kan tugas polisi. Kan tugas polisi keamanan. Kalau tugas TNI itu tahan pertahanan. Polisinya keamanan. Hadal baladil aminnya tergantung polisi. Kalau mau aman ya rapikan, kalau gak mau aman ya biarkan. Begitu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma mengatakan sama Pak Kasespim aja, Pak, selesaikan yang aman, itu aja. Saya bilang sama Kapolri, tolong bentuk keamanan. Nah, banser ngapain? Ya banser kan cuma itu aja. Kita kan cuma serem-sereman gitu. Karena bilang, ya bantu TNI, bantu Polri. Tapi kalau TNI Polri nggak cepet-cepet ini, Polri juga diem aja. Ya saya sebagai bos salah satu anunya banser ya nggak bisa ngerem, kaplok ini sana ini gitu. Tendang aja ini dia ini, ya inilah. Jadi Islam itu jelas konsepnya wahadal baladil amin, ini yang harus ditanggung sama Rasulullah, yang Islam diajarkan aman wa amilusom lihat. Nah perangkatnya bendera ya tetap harus bisa diterima oleh semua kalangan agar aman. Pancasila bisa diterima semua kalangan agar aman. Dan makanya dulu nenek moyang kita jago mengelola itu. Nah sekarang yang baru-baru datang ini gak ngerti. Tapi sebagian besar yang anti-anti begitu itu gak suka mulutan. Itu, nah ini hubungannya apa kira-kira mulutan dengan anti negara itu ya kira-kira apa? Pasti ada hubungannya. Kenapa? Karena ini peringatan Rasul, ini peringatan kelahiran menandakan Rasul di Mekah. Lah kok bisa sampai sini itu dulu gimana kan gitu. Nah akhirnya orang bisa tahu namanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah ini Rasul, wal Jamaahnya pertama sahabat, wal Jamaah berikutnya tabi'in, wal Jamaah berikutnya tabi'ut tabi'in. Lah kita ini wal Jamaahnya siapa? Wal Jamaahnya para ulama, sudah wal Jamaah Bandung. Ya begini ini sholat, ya kalau wal Jamaah sana ya khusyuk ketemu Ka'bah. Nah kalau sini kan pemancar lokal, Allah kena sinyal bakso aja hilang. Ada ding-ding-ding bakso. Bahkan sinyal sepatu komandan hilang sholat itu. Plak, komandan sampai sujud ingat komandan. Nah ini akan terus semakin orang nanti lupa kedudukannya, merasa langsung karena bisa belajar langsung. Nah ini akhirnya orang lupa bahwa dia sesungguhnya harus menghargai jasa para pendahulu yang membawakan Islam ke Indonesia. Tapi karena tidak mau khol, tidak mau mulutan, merasa bahwa Islam itu langsung datang dari Rasulullah, jadi tidak perlu lagi menghargai orang Indonesia, kiai-kiai Indonesia. Ini masalah terbesarnya ini hari ini. Inilah problem milenial. Nah makanya orang-orang kalau peringatan maulid, oh Nabi mata, berarti pindah-pindah Islam itu geser. Oh geser ke Madinah. Nah orang Madinah ketika Islam pindah ke Madinah, Islam punya corak yang berbeda. Waktu di Makkah Islam masih dengan orang Makkah, ya begitu. Tapi begitu pindah ke Madinah punya corak yang berbeda karena ketemu kota metropolitan internasional. Jalur perdagangan, jalur sutra itu pusatnya di Madinah. Makanya begitu ke Madinah Islam ketemu dan bertanya sama Rasul, ya Rasul, saya di pasar ketemu orang aneh. Apa? Pedagang. Pedagangnya ini hebat, barangnya banyak, komoditasnya bagus-bagus. Cuman kan orangnya itu tembem gitu, kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12, matanya sipit. Oh itu orang Cina. Oh itu Cina di mana ya Rasul? Ya nantilah utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai negeri Cina. Dari Makkah sampai ke Madinah, di perdagangan orang Islam ketemu orang Yahudi. Nanya sama Rasul, ya Rasul, di pasar itu kok ada orang aneh? Kenapa? Orangnya tua-tua tapi rambutnya hitam dan giginya utuh. Terus gak punya jenggot. Tapi kalau dagang licinnya luar biasa. Kayak kecemplung oli belut gitu. Nah gimana? Kalau 10 ribu laku 100 ribu. Oh benar itu Yahudi. Kamu kalau berdagang sama dia hati-hati. Cirinya pokoknya orang tua, rambutnya tetap hitam, orang tua tapi giginya utuh dan jenggotnya gak ada. Nah kenapa? Karena orang Yahudi itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, malaikat Israel ditempelin, pewak itu kepalanya pecah. Siapa itu ya Allah, orang mau tak cabut nyawanya kok ditempelin? Oh, jangan macam-macam, itu Musa. Kamu kalau sama dia yang hati-hati. Saya aja pernah ditantang sama dia. Ini lo akhirnya besoknya, assalamualaikum ya Musa. Salam. Ada apa? Mau tak tempeling lagi? Oh, enggak ya Musa. Nyawamu sudah expired. Cabut ya. Lalu besok lagi bilang dong. Enggak, sudah dikasih tanda. Rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu sudah semerawut kayak gitu. Wah, kalau gitu cabutlah. Cabut. Nah setelah itu orang Yahudi punya pikiran. Nabi Musa dicabut nyawanya karena rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semerawut. Maka kemudian mereka punya kebiasaan nyemir rambut hitam, nyukur jenggot, memperbaiki gigi supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Itu asal muasalnya. Loh makanya enggak boleh. Loh makanya orang Yahudi itu punya kebiasaan kalau mati dicukur gundul. Dicukur digundul gitu, sama dicukur jenggotnya, giginya dicopoti. Biar kalau mati dikira bayi. Makanya ada cerita dalam kitabnya orang Yahudi, malaikat Munkar Nakir kaget ada bayi gundul, gak gede. Bayi mati. Malaikat Ridwan, ada bayi mati, bukan bayi itu. Itu digundul. Enggak ada bulunya. Iya, aku tahu itu digundul. Itu orang Yahudi itu. Loh kok kamu tahu? Aku udah pengalaman gitu. Nah, kamu pengin tahu gimana ngetesnya agar kamu tahu bahwa dia ini bukan bayi. Gimana caranya? Gampang, kan bidadariku banyak. Bidadari turun. Enggak usah pakai baju ya. Langsung dia twing. Noh, udah dibilang gak bayi. Nah, teman-teman, ini ada dalam kitabnya Bani Israel, cuman kan kayak gini gak pernah disampaikan, makanya sampai tuh. Ada cerita perbedaan laki-laki dan perempuan, kenapa perempuan begini, laki-laki begini, itu dalam kitab Bani Israel ada. Gara-gara buah khuldi, buahnya 6, 3 dipetik untuk Siti Hawa, yang 3 dipetik untuk dibawa sendiri sama Nabi Adam. Nah Siti Hawa kan perempuan, tangannya gak kuat, mecah buah khuldi, dipecahkan sama Nabi Adam, pat gitu. Begitu pecah, ketahuan sama Allah, kaget, disembunyikan di sini. Ini kan gitu. Yang 2 ditaruh sini. Makanya ininya ini terus itunya pecah kan gitu. Ini ada dalam kitabnya orang Yahudi. Nah yang Islam, yang laki-laki kenapa gitu? Ditelen satu, nyantol di sini. Nah yang 2 itu dipetik, masih ada gagangnya, disembunyikan di sini. Itu ada dalam kitabnya Bani Israel. Makanya kitab Bani Israel dilarang menjadi alat untuk menafsiri Al-Quran. Namanya tafsir Israiliyat. Itu Islam itu ketemu dengan bangsa berbeda, pasti kayaknya beda. Terus di Madinah ketemu sama orang Romawi. Orang Romawi komoditasnya jubah. Nah jubah Romawi itu kalau dipakai kan ada korsetnya, jadi orangnya begini kalau pakai jubah Romawi. Terus kain bekas kain bawahnya itu panjang ke belakang kayak baju kawinan itu. Makanya ada yang bawain gini. Makanya orang kalau beli baju Romawi sombongnya luar biasa, khila gini. Maka daripada sombong sama Rasul, potonglah itu jubahmu. Semenjak itulah muncul konsep isbal. Dengan itu. Nah ini jadi semua ada hal alasannya. Nah begitu Islam keluar lagi dari Madinah, geser ketemu dengan orang Persia. Ya ketemu dengan budaya Persia. Raja Rustum masuk Islam. Nah Raja Rustum yang Persia masuk Islam, orang Persia itu kan nyembahnya api. Apinya itu ditaruh di bangunan tinggi, namanya Manaro. Nah begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya orang punya masjid Persia, punya Manaro, lah lihat Manaro kok bagus, maka semua pengen bangun mana Manaro, lah itulah yang sampai ke sini namanya menara itu dari Majusi. Ketika masuk ke Andalusia, di sana beda, masjidnya sering kehujanan. Di Arab jarang hujan, jadi masjid terbuka nggak apa-apa, nggak ada hujan. Sampai Andalusia hujan terus, makanya kemudian masjidnya ditutupi dengan kubah gereja, makanya kubah masjid, kubah gereja mirip. Bahkan gedung putih itu kubahnya persis kubah masjid loh, itu dari Andalusia. Nah sampean nggak bayangin ketika masuk negara yang berbeda-beda, masuk sini ya coraknya berbeda. Nah itulah coraknya beda. Orang pergi haji aja kalau orang sini nggak bisa langsung, ngantrinya 25 tahun. Makanya kalau sebelum pergi haji latihan dulu di alun-alun kabupaten. Labbaikallahu ma'ajjan. Niatnya beneran tapi Ka'bahnya triplek. Nah kan gitu. Jadi orang di sini. Inilah. Puasa kalau di sini lebih susah. Keluar rumah di Arab ngelihat batu. Di sini keluar rumah orang puasa enggak khusyuk ngelihat jambu, lihat belimbing, makanya kiainya tidur aja deh daripada enggak khusyuk. Dalilnya apa kiai? Naumuso imin iba. Nah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya tidur semua. Begitu tidur semua kiainya capek, nunggu kok enggak bangun-bangun, cari mercon. Akhirnya dardor-dardor ada mercon, akhirnya jadi rame, puasa Indonesia jadi indah. Makanya besok kalau penyelenggan jadi Kapolsek, wah Kapolsek gak usah marah kalau dalam merconan. Karena itulah cara orang Indonesia menyanggah puasa, itulah mercon sebagai perangkat ahli sunnah wal jamaah. Iyalah ini saya posen dari sekarang, soalnya tempat saya gak bisa meninggalkan mercon. Gus, kok pakai mercon? Bukan, kembang api. Mercon itu yang gak apa-apa sih mercon itu. Malah seneng saya kalau di masjid ada merconnya, karena saya tahu makmumnya khusyuk apa enggak. Kalau dor kok habis itu dibakas, oh berarti kamu dengar ya tadi gak khusyuk ya. Nah inilah memahami seperti ini. Makanya kiai-kiai dulu gak ada. Kiai Hasyim ini gak berikan bendera la ilaha illallah. Enggak, itu untuk orang mati aja bendera itu. Karena kalau bendera itu dikibarkan menjadi bendera pemersatu, gak bisa kalau di Indonesia. Karena di Indonesia multi agama, multi etnis, multi bangsa. Tapi Islam mengajarkan bentuk bangsa negara yang aman. Makanya jangan ngaku umat Rasulullah kalau kalian gak mampu membentuk bangsa dan negara yang aman. Ini loh. Ini makanya santri tenang aja, yang penting aman. Diolok-olok ya gak masalah, yang penting aman. Kami ini udah diolok-olok habis-habisan. Mulai dari apa? Imam Ghazali gak paham Quran, gak paham sunnah. Si Abdul Qadir Musyrik, orang tua Nabi masuk neraka. Wih, ini kan serem-serem olok-olokannya. Padahal kadang kita itu orang tuamu kafir, ngamuk kita. Ini Nabi orang tuanya di kafirkan, tapi karena kita ini menjaga biar bangsa ini aman, ya sudahlah. Bendera merah putih, bendera la ilaha illallah dikibarkan gitu, kita udah ketir-ketir. Ini sampai nanti ada yang ngamuk, waduh, tapi ya sudahlah, biarin aja, nanti kalau capek ya berhenti-berhenti sendiri. Kan gitu aja. Akhirnya sekarang sudah tidak cuma hitam, ada pink, ada hijau. Kita kemarin tak lihat kok macam-macam sudah warnanya. Ya nanti kan beda-beda. Nah, itu aja. Cuman karena pendukungnya ini dedengkot-dedengkot ya. Saya sebagai santri ya cuman bisa ngelus dada. Ini orang dedengkot-dedengkot ini maunya apa ya bilang. Ya lihat itu. Ada Pak Amin Rais, ada Pak Hidayat Nur Wahid, ada Pak Prabowo. Ya sudahlah, maunya kampanye kayaknya ya cuman gitu aja saya. Makanya sih kemarin ngaji di Istiqlal pas acara itu ya. Nah ini. Kita kan khawatir, ini urusan aman itu urusan polisi. Maka tugas terberat sekarang kepolisian adalah bagaimana tetap menjaga bangsa ini menjadi bangsa yang aman, tetap menjadi baladan aminan. Karena konsepnya wahadal baladil amin. Ini Quran. Jadi orang kalau berbicara amannya bangsa, ini apa? Makanya kalau sampai ada yang mengatakan nasionalisme tidak ada dalilnya, tapi dia membela membela nasionalisme Filistin, dengan Filistin dia bela. Loh, makanya kita contohlah kayak Malaysia itu nggih, polisike pala. Malaysia itu yang ekstrim disingkirkan. Kemudian bangsanya dikembalikan kepada si Upin dan si Ipin. Ya udah Pin, kamu udah Nurdin Top udah mati, Dr. Azhari udah dibunuh sama orang Indonesia. Udah Pin, kamu harus tahu Malaysia Pin ya, kata Malaysia. Bangsamu ini bangsa yang berbeda-beda. Gak mungkin pisah dengan orang India Pin. Makanya kamu harus kenal sama temenmu namanya Jarjit gitu. Pin, bangsamu ini gak bisa tegak kalau tidak bersama orang-orang Cina. Maka kamu harus kenal temenmu namanya Mei Pin. Untuk pembelajaran kebangsaan yang luar biasa. Pin, bangsamu gak akan pernah tegak kalau tanpa orang-orang Indonesia. Pin, kamu cari temenmu itu kenalan deh sama namanya Susanti. Dengan gitu. Makanya si Upin dan si Ipin berteman dengan Jarjit, berteman dengan Mei, berteman dengan Susanti. Loh, itu kalau sudah berbicara bangsa. Amerika gak malu ketika ngomongin bangsanya. Kalah di Vietnam. Bikinkan film Rainbow 1-5. Iya, Rainbow sendiri itu demi apa? Biar bangsanya tidak malu. Gagal operasi di Timur Tengah waktu zaman Saddam Hussein, bikinkan film Hot Shot. Gagal dalam operasi terorisme, bikinkan film 12 Strong. Itu Malaysia, apa Amerika. Dia tahu bangsanya gak punya spiritual, pasti ngambil dari Cina. Agar bangsanya gak malu, bikinkan dulu film American Kung Fu, American Shaolin. Biar gak malu bangsanya ngambil spiritual dari Jepang, bikinkan dulu film American Ninja, American Samurai. Bahkan tokoh samurai terakhir yang ada di Jepang itu dari Amerika, namanya Tom Cruise, dengan judul The Last Samurai. Gak malu dia. Duh, ini menjaga bangsa. Iya, di Jepang itu ada pembantaian yang sangat luar biasa berdarahnya antara rezim Tokugawa dan restorasi Meiji. Bantai-bantaian itu. Tapi orang Jepang agar anak-anak mudanya gak mengulang itu, ajarkan dengan cara sederhana. Bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Ini le bangsa. Maka Pak Polisi kok tuh anulah sekali-sekali bikin film apa gitu yang pakai kartun biar anak-anak saya yang kecil itu tahu. Anak saya gak mau film dewasa, maunya film kartun. Iya, usia segini film kartun Frozen apa gitu ya. Sampai anak saya umur 2 tahun bisa bahasa Inggris. Kenapa? Yang dilihat itu tiap hari. Bahasa Jawa gak tahu, bahasa Indonesia kalah pinter dengan bahasa Inggris ya. Gak pakai kursus. Tapi ya nirukan kelainya Frozen itu. Oh no. Dulu itu makanya si Upin dan si Ipin diajarkan di situ lah kita. Tiba-tiba kemudian menarik mundur diri kita ke konflik-konflik yang di Suriah sudah jebol, yang di Afghanistan sudah jebol, yang di Libya sudah kayak gitu. Tiba-tiba kita gayanya kayak sana. Ini ngapain lu ya? Kalau berpolitik, berpolitiklah yang bagus. Nalar politik kita pakai, jangan pakai agama dong, kan gitu. Biarlah orang urusan sholat. Nah umat Islam ini sudah gak bisa sekarang. Untuk mari kita murni, gak bisa. Makanya gak boleh sombong. Sampean pergi haji, bagus kakak. Pesawatnya Yahudi. Yang bikin, Pak Habibie suruh bikin gak jadi-jadi. Yang namanya tetuko. Yang teko ratuku tuku, yang teko ratuko. Teko. Istri-istri penjenengan cantik semua sekarang. Kenapa? Pakai bedak Prancis. Orang Nasrani yang bikin. Nah, kalau pakai bedak Bandung, rusuh itu. Beras ditumbuk, blonteng semua. Duh, ini hidup ini. Makanya kalau sekarang, iya kan? Gak bisa. Makanya tiba-tiba ada orang pengen bersih, rokok haram, ya dosa. Lah itu 174 triliun masuk APBN. Rokoknya haram, cukainya haram, APBN-nya kah? Haram, terima gajinya haram sembilan. Iya, untuk bangun jalan, jalannya haram. Makanya orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Lu kan gini. Lu ini lagi Kiai Hasyim dulu, saya ngerti Kiai Hasyim ketika mengatakan jangan menyerupai Belanda, itu disuruh bayar pajak pakai uang gulden, enggak mau. Pakai sapi ambil, tapi jangan pakai gulden karena aku mengatakan bahwa menyerupai Belanda itu sama dengan Belanda. Dan sekarang enggak mengharamkan Pancasila tapi pakai uang Indonesia. Padahal setiap uang Indonesia ada stempelnya Pancasila. Loh inilah kalau dosa iblis itu pinter. Nah, makanya tenang aja jadi orang Indonesia biasa aja. Habis sholat ada yang kemudian pergi ke warung beli togel. Oh ada. Habis Jumatan, habis ngaji, terus itu ada. Loh kan ini di Indonesia indahnya seperti ini. Begitu mari kita tegakkan secara kafah. Jebol yang di Suriah. Mending di sini biasa aja. Ada orang nyuri, Pak Polisi bilang, udah deh yang penting damai, rukun. Dah yang rukun aja. Kita ke hukum. Jangan. Kan polisi biasanya begitu. Kekeluargaan. Kenapa? Budaya Indonesia itu kalau sudah sampai di hukum, gak akan pernah ketemu sampai kiamat itu gak akan rukun lagi. Kalau sudah bermasalah sampai masuk wilayah hukum. Makanya selagi masih kekeluargaan, dah kekeluargaan aja deh. Siapa tahu nanti anakmu jatuh cinta, kan kita gak tahu. Nah itu yang kadang, makanya saya kadang ini indah. Orang Indonesia kalau ke Eropa, pusingnya luar biasa. Karena menggunakan cara-cara sana. Nah inilah bangsa dan negara yang aman kita jaga. Maka konsep terbesar dari Islam adalah membentuk bangsa dan negara yang aman. Kalau sudah aman bisa dijalankan aman wa amilus sholihat. Tanpa keamanan tidak akan terbentuk iman dan amal soleh. Jumatan susah dibom ke sana. Ayo. Nah inilah, maka jangan katakan bahwa ketika polisi bergerak membentuk keamanan tidak dipayungi oleh agama. Bukan hanya dipayungi oleh hukum, tapi dipayungi oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amanu wa amilu sholihat dipayungi oleh wahadal baladil amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Surat al-Ladina an'am ma'alim alim al-Dhalim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan wafini amal bafiru mazina. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi di jalan wajikal karimi wa'adhim sultani. Lu maftahan layna fukuhal harifin. Bihikmati kawan sudah layna rahmatan. Wa zakirna wa nasina dari jalan wajikal rabbil gubah. Ya Allah. Ya Rabbil Rasulullah. Ya Allah. Di jalan wajikal rabbil yatina dalam dalam dalam dalam khair. Al-ibadah wa sallam qiyam dari iman. Ya bayna umatina masyikhi masyikhina wa jadid risul. Allahum warhamhum wa bihum. Wala jamil mahsis polri. Allahumma fillahum warhamhum wa bihum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabdilna ba'dahum fi nahum. Allahumma jil qabr mudatan bi hadhihi al-jinan. Allahumma jil mutabar jamil qabr li Muhammadur Rasulullah bi aqidati rasulina ma'inat ya ila rabbik radiyatan mardiya wa dhuli bi ibadati wa khairin. Allahumma ja'alna ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajma ummat sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummat sayyidina Muhammad. Rabbana atina min dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد دين الحمد لله رب العالمين الفاتحة على بر المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله عليه وسلم وبركاته صل على سيدنا محمد. Terima kasih kami haturkan kepada Kiai Haji Ahmad Muafiq yang telah memberikan tausiah serta memandu doa bersama. Semoga doa yang telah kita panjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga tausiah yang telah disampaikan dapat bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari untuk menjadikan kita sebagai insan yang lebih baik lagi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lewati bersama dan sampailah kita di penghujung acara ini, yaitu penutup. Semoga dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW,